Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Terima kasih untuk Anda sahabat iDream yang masih di 1044 AM iDream Radio. Kali ini saya Rudi Saputra hadir kembali menemani Anda di program Inspirasi Keluarga. Hari ini edisi Vicky Wanita, saya akan ditemani dengan narasumber kita, yaitu Ustazah Nuramida LCMAG. Nantinya akan memberikan materi tentang fikih wanita untuk Anda. Yang pastinya tema kita hari ini sangat menarik sekali dan pastinya sudah gak sabar ya menunggu pembahasan kita hari ini di Inspirasi Keluarga. Tapi sebelumnya, kita akan saya ajak dulu untuk Anda, sahabat iDream yang ingin bergabung bersama kita di Inspirasi Keluarga untuk edisi VK Wanita ini. Untuk Anda yang mungkin punya pertanyaan terkait materi tema-tema tentang VK Wanita, silakan langsung WhatsApp di 0822-97-89-10-44 atau Anda juga bisa telepon di 021-7888-5300 ya. Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda, nanti kita akan memberikan sesi tersendiri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda bersama Ustazah Nurhamidah ya. Anda juga bisa akses kami di live streaming di www.idreamradio.id. Dan untuk Anda yang menggunakan Android, silakan Anda bisa download aplikasi kita di Play Store ya. Jadi Anda bisa download aplikasinya di Play Store, kemudian diinstal di Android Anda, dan Anda bisa mendengarkan iDream Radio dimanapun Anda berada. Hari ini tema kita menarik, sahabat iDream. Tema yang akan dibahas atau yang akan disampaikan oleh Ustazah Nurhamidah hari ini adalah bagaimana mengundang cinta malaikat ke dalam rumah kita. Ya, pas ini kita berharap ya, cinta dan malaikat selalu hadir di rumah kita agar membuat suasana rumah kita menjadi nyaman dan aman untuk kita tempati pastinya. Nah, seperti apa? Nanti saya akan bahas bersama Ustazah Nurhamidah. Jangan ganti channel dulu, tetap di Inspirasi Keluarga untuk edisi Fikih Wanita di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Saya akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. iDream Radio, Successful Muslim Family. Sahabat iDream, mengundang cinta malaikat di dalam rumah kita, itulah tema yang kita bahas hari ini di Inspirasi Keluarga bersama Ustazah Nurhamidah selama 1 jam 30 menit ke depan. Sebelum kita masuk ke sesi pertama untuk materi tentang Fikih Wanita hari ini bersama Ustazah Nurhamidah LCMAG, saya ajak kembali untuk Anda yang ingin bergabung, silakan kirimkan pertanyaan Anda di 021-7888-5300 atau di 0822-9789-1044 atau juga bisa follow Twitter kita ya di @idreamradio1044 atau juga bisa follow Instagram kita di @idreamradio. Anda bisa mention di situ atau mungkin juga bisa komen dan juga bisa kirimkan pesan Anda ke media sosial kita. Baik, Ustazah, hari ini kita langsung masuk nih Ustazah ke sesi pertama untuk pembahasan fikih wanita hari ini terkait bagaimana mengundang cinta malaikat ke dalam rumah. Tafadhol Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berjumpa kembali untuk melaksanakan satu keilmuan yang sangat dibutuhkan oleh seorang muslimah, yaitu fikih wanita atau fikih muslimah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mengajak rekan-rekan sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengaplikasikan beberapa ilmu yang sudah kita pahami dan kita amalkan Ya, hanya dengan satu tujuan, satu topik yang akan dibahas hari ini ya, yaitu ya bagaimana mengundang cinta dan malaikat ke rumah kita. Kenapa materi ini adalah materi yang sifatnya aplikatif dalam kehidupan kita sebagai seorang muslimah? Ya, karena kita semua memiliki harapan yang sama. Apa harapan kita? Yang pertama, bukankah ya kita semua seorang istri, seorang ibu, seorang anak, siapapun kita sebagai anggota keluarga, bukankah kita menginginkan semua orang yang ada di sekitar kita, ya mereka mencintai kita? Jika kita seorang istri, bukankah kita berharap suami kita mencintai kita? Ketika kita seorang anak, bukankah orang tua kita ya menginginkan agar kita dicintai oleh orang tua kita? Dan ketika kita sebagai orang tua, bukankah kita menginginkan bahwa anak-anak yang lahir dari rahim kita, mereka pun mencintai kita? Nah, ini adalah sebuah harapan. Bagaimana harapan-harapan itu ya tidak bisa dapat dan datang dengan sendirinya. Pasti ada sebuah cara ya agar mereka semua itu ya mencintai kita. Yang kedua, ya bukankah kita memiliki harapan bahwa dimanapun kita berada, ya agar rumah kita, keluarga kita, suami kita, dan anak-anak kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya karena kita tidak mampu menjaga mereka 100% 24 jam. Ya, kita tidak bisa menjaga mereka, tapi kita berharap dimanapun ya kita berada, ya dimanapun orang-orang yang kita cintai berada, maka mereka semua juga dilindungi ya dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ya harapan itu adalah ya bukankah kita semua menginginkan agar ketika kita di rumah, maka ya malaikat akan selalu bersama kita. Dan kalau malaikat berada di dalam rumah kita, maka setan itu pasti jauh dari rumah kita. Ketika kita keluar rumah, melangkah meninggalkan rumah kita dengan segala kepentingan dan keperluan kita sebagai seorang wanita, bisa jadi ya karir kita harus meninggalkan, ya kita harus meninggalkan rumah kita. Dan kita berharap ketika kita keluar rumah pun bahwa rumah kita adalah rumah yang disukai oleh malaikat, rumah yang dijauhi, yang tidak disukai oleh setan, tapi rumah yang semuanya adalah penuh dengan cinta. Nah, untuk meraih itu semualah, ya maka ya hanya ada satu cara, ya agar ya orang-orang yang ada di sekitar kita mencintai kita, agar orang-orang yang kita cintai selalu dijaga dimanapun mereka berada, agar dimanapun kita berada, malaikat selalu menjaga rumah kita. Semua itu hanya dengan satu cara, yaitu ayo kita raih dan kita rebut cintanya Allah, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita. Apa betul ketika Allah sudah mencintai kita, maka semua harapan-harapan tersebut ya akan kita dapati, semua harapan-harapan tersebut akan terpenuhi? Ya, mari kita akan lanjutkan pembahasan ini di sesi yang berikutnya. Oke, baik sahabat, ini tadi sudah dijelaskan oleh Ustazah Dorhabidah bagaimana urgensi atau mungkin juga kenapa kita harus mengundang cintanya Allah ke dalam rumah kita. Ya pastinya agar malaikat-malaikat selalu menjaga keluarga kita, kemudian juga menumbuhkan cinta dalam keluarga. Nah, namun seperti apa lagi pembahasan kita hari ini tentang terkait bagaimana mengundang cinta malaikat ke dalam rumah? Kita akan bahas berikutnya, tetap di 1044 AM Dream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Terima kasih sahabat Aidri, Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga untuk edisi Fikih Wanita. Hari ini bersama Ustazah Nurhamidah, kita membahas tema tentang bagaimana mengundang cinta malaikat kepada atau mencinta malaikat ke dalam rumah kita. Kita lanjutkan di sesi berikutnya untuk pembahasan kita hari ini. Tafadhol Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa betul ketika kita mencintai Allah dan ketika Allah mencintai kita, maka semua harapan-harapan itu Allah akan penuhi? Bahwa Allah tidak ingkar janji? Nah, untuk itu ya, saya ingin mengungkapkan beberapa dalil baik di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kalau Allah sudah mencintai kita, memang betul semua harapan-harapan itu pasti Allah akan anugerahkan kepada kita. Dan Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Apa buktinya? Yang pertama, jika Allah mencintai kita, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Allah memanggil malaikat Jibril, lalu Allah menyampaikan informasi kepada malaikat Jibril dengan mengatakan, "Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai hamba ini. Aku mencintai fulan ini. Aku mencintai orang ini." Dan bisa jadi itulah kita. Malaikat Jibril adalah malaikat yang tidak hanya menerima informasi untuk dirinya sendiri. Karena malaikat Jibril adalah malaikat pembroadcast, malaikat yang menyebarkan informasi. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kalau Allah mencintai kita, ya, dengan memanggil Jibril, maka Jibril, malaikat Jibril akan turun ke langit, mengumpulkan semua malaikat-malaikat penjaga langit dengan mengatakan, "Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepada aku kalau Allah mencintai hamba ini. Allah mencintai ibu ini. Allah mencintai muslimah ini. Allah mencintai ya hamba ini." Bisa jadi itulah kita. Maka apa kata malaikat Jibril kepada malaikat ya seluruh yang ada di langit? "Maka kalian semua cintailah dia." Lalu malaikat Jibril turun ke bumi, mengumpulkan semua malaikat-malaikat yang ada di bumi dengan mengatakan kepada mereka, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu kepada aku kalau Allah mencintai hamba ini. Allah mencintai fulan ini, muslimah ini." Dan bisa jadi itulah kita. Maka malaikat Jibril menyuruh seluruh penjaga malaikat bumi untuk mencintai orang itu, untuk mencintai kita. Ya, sehingga tidak ada satupun malaikat penjaga langit dan malaikat penjaga bumi kecuali mereka mencintai kita. Yang kedua, ya, apa iya ketika Allah mencintai kita, maka semua harapan-harapan kita ya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala? Seperti yang tadi, ya, kita ingin semua orang yang ada di sekitar kita mencintai kita. Kita ingin bahwa rumah kita selalu dijaga oleh malaikat berikut para penghuninya. Karena yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ya memanggil ya malaikat yang ada di arsy, malaikat-malaikat pembawa arsy, malaikat-malaikat yang ada di sekitar arsy. Dalam surat Ghafir, surat 40 di ayat yang ke-7 sampai ayat ke-9, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Ghafir ya bahwa malaikat-malaikat penjaga arsy dan malaikat-malaikat yang membawa arsy yang ada di sekeliling arsy, tugas utamanya adalah yusabbihuna bihamdi rabbihim, bertasbih memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun malaikat ini punya koneksi langsung kepada siapapun yang ada di muka bumi ketika Allah mencintainya, yaitu orang-orang yang bertaubat. Maka ketika orang-orang yang bertaubat yang ada di muka bumi, dan bisa jadi itulah kita, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat-malaikat penjaga arsy, malaikat-malaikat yang ada di sekeliling arsy, tidak hanya mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka diminta oleh Allah untuk mendoakan kita. Apa doanya? "Ya Rabbana ufir lil ladina tabu." Ya Allah, ampunilah orang-orang yang bertaubat kepadamu. "Wattaba'u sabilak." Berikanlah kemudahan bagi mereka untuk mengikuti jalanmu. "Waqihim adzabal jahim." Dan lindungilah mereka dari neraka jahanam. Ayat ke-7. Adapun ayat ke-8, malaikat-malaikat itu pun juga mendoakan tidak hanya untuk kita, tapi untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. orang-orang yang kita cintai. Apa kata malaikat? Ya Allah, jangan cuma dia, tapi juga masukkan ke dalam surga Aden. Ya, dari siapa? Dari nenek moyangnya yang soleh, orang tua kita. Dari pasangannya yang soleh, ya suami atau istri. Atau dari zuriat, anak-anaknya yang soleh. Masukkan juga mereka semua ke dalam surgamu, ya Allah. Padahal ya Allah, kita yang bertaubat, kita yang salah. Tapi ternyata Allah memerintahkan malaikat-malaikat yang mulia itu, yang ada di arsy, untuk tidak hanya mendoakan kita, tapi juga mendoakan orang-orang yang kita cintai, orang tua kita, pasangan kita, dan juga anak-anak kita. Ayat yang ke-9, apa doa malaikat? Waqihimus sayyiat, ya Allah, lindungilah mereka semua dari segala bencana dan dari segala kesulitan-kesulitan. Dan siapa yang dijaga oleh Allah juga nanti di hari kiamat, faqad rahimtah, karena semua karena engkau mencintainya. Nah, dari ayat inilah, ya berarti apa? Kalau Allah sudah mencintai kita karena kita adalah orang yang suka bertaubat, maka siapapun orang-orang yang kita cintai, dari nenek moyang kita, dari suami kita, dari anak-anak kita, mereka pun dijaga oleh malaikat, tidak hanya didoakan, tapi juga dijaga oleh malaikat yang mulia, malaikat penjaga arsy, dan malaikat yang ada di sekeliling arsy. Artinya apa? Ya kan? Harapan kita bahwa dimanapun kita berada, ya Allah, biar Allah jaga orang tua kita, Allah jaga suami kita, Allah jaga anak-anak kita. Ya, ternyata dengan menjadi orang yang dicintai oleh Allah, semua itu akan ya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak pernah ingkar janji. Yang ketiga, ya, bukankah tadi ya kita menginginkan ya orang-orang yang kita cintai, mereka pun juga cinta sama kita. Jangan bertepuk sebelah tangan. Udahlah, kita mengorbankan semua yang kita miliki. Kita korbankan ya keringat kita, darah kita, ya waktu kita, pengorbanan kita untuk orang-orang yang kita cintai. Kan kita gak kepengen bahwa mereka ternyata tidak mencintai kita. Sedangkan kita menginginkan bahwa ada timbal balik, bahwa kita mencintai mereka dan mereka pun mencintai kita. Ternyata rekan-rekan sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta itu gak bisa dipaksakan. Cinta itu gak bisa dibeli. Bahkan cinta itu gak bisa kita korbankan semua yang kita miliki agar ya kita dicintai, agar orang lain bisa mencintai kita. Maaf. Ya, ya, bahwa semua usaha kita untuk merebut cinta seseorang hanya dengan usaha sendiri, Allah Subhanahu wa taala pastikan gagal, tidak bisa. Kenapa? Karena Allah lah yang menggenggam hati-hati manusia. Dalam surat Al-Anfal di ayat 63, Allah sampai tantang ketika Allah sudah mengingatkan, wa allafa baina qulubikum. Allah yang mengikatkan hati-hati. Suami bisa cinta sama istri, istri bisa cinta sama suami, orang tua bisa cinta sama anak, anak bisa cinta sama orang tua. Semua itu Allah yang mengikatkan hatinya. Bahkan Allah tantang, lau anfaqta ma fil ardi jami'ah. Kalau sekiranya engkau infakkan, engkau belanjakan semua yang ada di muka bumi untuk merebut cinta mereka, untuk membuat mereka mencintai kita, ma allafta baina qulubihim, enggak bakalan, kata Allah. Mustahil, enggak mungkin mereka akan mencintai kita. Walaupun kita sudah korbankan semua yang kita miliki untuk merebut cinta mereka, Allah sudah tegaskan, enggak mungkin, enggak akan. Kenapa? Walakinallaha alla bainahum. Karena Allah yang bisa menumbuhkan cinta kasih di antara manusia. Nah, sekali lagi, ternyata kalau kita menginginkan orang-orang yang kita cintai itu mencintai kita, berarti sekali lagi ya, rebutlah cintanya Allah. Raihlah cintanya Allah dulu ya, agar Allah mencintai kita. Karena kalau Allah sudah mencintai kita, siapapun orang-orang yang ada di sekitar kita, kun fayakun, mudah Allah anugerahkan cinta kasih itu kepada kita. Dalil yang berikutnya, ya, bukankah kita menginginkan rumah tangga kita sakinah, mawadah, warahmah? Ternyata ya, bagaimana menjadikan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah, itu pun adalah anugerah, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimanakah dan kapan Allah memberikan hadiah mawadah warohmah ya dalam sebuah rumah tangga, dalam sebuah pernikahan, ya, ketika ya pasangan suami istri ya di dalam rumah tangga itu sudah menunaikan kewajiban yang Allah inginkan, yang Allah minta. Apa kewajibannya? Bersakinah. Mari kita lihat dalam surat Rum ayat 21 bahwa sakinah mawadah warohmah yaitu adalah hukum sebab akibat. Jika kita sudah bersakinah, kita sudah melakukan tanggung jawab kita untuk sakinah, baru Allah akan anugerahkan mawaddah warahmah, cinta dan kasih. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Banyak tanda-tanda kekuasaan Allah. Bulan, bintang, alam semesta, itu semua tanda-tanda kekuasaan Allah. Namun di dalam ayat ini Allah ingin menyebutkan tidak hanya itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Apalagi tanda-tanda kekuasaan Allah. An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah ciptakan untuk kalian istri atau suami dari jenis kalian sendiri. Berarti Allah hadirkan suami bagi istri, Allah hadirkan istri bagi suami, itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Menjadi suami istri, menjadi keluarga, itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Apa maksudnya dalam ayat ini? Ya, bahwa kalau kepingin Allah anugerahkan mawaddah warahmah, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah, ayo jadikan rumah tangga kita adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Seperti apa prakteknya? Kita lihat, kalau kita melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, matahari terbit, sunset, sunrise, jawaban kita apa? Ungkapan kita apa? Subhanallah, Masya Allah. Ini kan seperti yang di dalam paket surat Rum ayat 21, ya, dimulai dari ayat ke-17. Fasubhanallahilladihinatubsuna. Subhanallah, Masya Allah. Nah, Allah menginginkan, kalau ingin Allah hadirkan mawaddah warahmah, maka tips yang pertama, kamu harus jadikan rumah tangga kamu, ketika orang lain melihat rumah tangga kamu, maka seperti mereka melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu ucapannya Subhanallah, Masya Allah. Ketika melihat seorang istri melayani suami, seorang suami melayani istri, seorang anak berbakti kepada orang tua, ketika orang tua berbakti apa mendidik anak, ya, berkomunikasi dengan anak, ketika semua orang melihat kita, ya, mereka mengungkapkan dengan kata Subhanallah, Masya Allah. Berarti satu poin, kita sudah mempersiapkan akan ada cinta di rumah kita. Tapi kalau ternyata na'udzubillah min dzalik, ketika seorang istri ngomong sama suami atau suami ngomong sama istri, orang-orang lain melihatnya astagfirullah, berarti ada yang gak beres. Apalagi kalau mereka mengucapkan na'udzubillah, ya Allah, ya amit-amit deh. Berarti apa? Ini menodai ya tanda-tanda kekuasaan Allah di dalam rumah kita. Kalau mereka saja sudah tidak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah di dalam rumah kita, berarti kita menodai tanda-tanda kekuasaan Allah. Jangan harap Allah akan anugerahkan mawaddah warahmah dalam rumah tangga tersebut. Ya, setelah itu ya kita persiapkan ya bab kita adalah bagaimana agar ya ada cinta di dalam rumah tangga kita. Maka Allah mengingatkan dalam surat Rum ayat 21 yaitu apa tadi? Ya, jadikan rumah tangga kita tanda-tanda kekuasaan Allah sehingga semua orang melihat rumah tangga kita ucapannya adalah Subhanallah, Masya Allah, bukan Astaghfirullah atau Na'udzubillah. Yang kedua, apa tipsnya? Litaskunu ilaiha, agar kalian bersakinah. Artinya ada ikhtiar dulu, ada upaya kita dulu untuk menghadirkan cinta yang Allah akan turunkan. Apa ikhtiarnya? Apa perjuangannya? Perjuangannya adalah bersakinah. Apa itu sakinah? Sakinah dalam bahasa Arab ya, yang pertama litaskunu ilaiha. Ya, bagaimana seorang istri harus berjuang, harus mengupayakan bahwa dia hanya nyaman, dia hanya merasa tentram jika bersamanya adalah suaminya. Begitupun kalau memang pengen Allah hadirkan mawaddah warahmah dalam rumah tangga tersebut, maka seorang suami juga harus merasa nyaman, merasa tentram kalau di sampingnya adalah istrinya. Tapi kalau ya kan di antara mereka udah merasa tidak saling memberikan kenyamanan, lebih nyaman kalau sama orang lain, jangan harap ada mawaddah warahmah. Kenapa? Karena mereka tidak membuka pintunya untuk bersakinah terlebih dahulu. Ya, contoh, jika seorang istri hanya merasa nyaman kalau curhatnya sama ustadz, curhatnya sama orang, dibanding curhat sama suami sendiri. Hati-hati, berarti dia sudah tidak ada sakinah dalam rumah tangganya. Dengan demikian, jangan harap Allah akan turunkan mawaddah warahmah. Begitupun suami, kalau suami merasa lebih nyaman pergi bareng sama teman-teman kantor, bareng sama ya kan rekan kantor yang lawan jenis, ya daripada pergi bersama dengan istrinya, dia lebih senang berlama-lama dengan teman kantor walaupun harus berlembur-lembur dibanding harus pulang ke rumah bersama dengan istri. Berarti ya suami tersebut tidak lagi sakinah dengan istrinya. Kalau dia sudah tidak melakukan sakinah kepada istrinya, jangan harap Allah hadirkan mawaddah warahmah. Akan ada ya gesekan-gesekan dalam rumah tangga yang menyebabkan perceraian. Yang kedua, apa itu sakinah? Ya, sakinah dalam Al-Qur'an dalam surat Al-A'raf ayat 19 ya, ketika perintah pertama dalam pernikahan Adam dan Hawa, yaitu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Hai Adam, tinggallah kamu dengan istrimu di mana? Di surga. Maksudnya apa? Di rumah. Berarti yang namanya sakinah adalah suami istri harus tinggal serumah, bukan LDR. Ya, kenapa? Kalau dia sudah tidak tinggal serumah, jangan harap Allah akan berikan mawaddah warahmah. Tapi kan gimana, Bu? Ya ini kan bukan karena keinginan kita, ini karena tuntutan, ini karena kewajiban, ini karena ya kan kondisi kontrak kerja sehingga kita harus ya LDR, ya padahal kita saling mencintai. Kalau memang kondisinya kedaruratan seperti itu, faktor eksternal yang menyebabkan seorang suami dan seorang istri berpisah rumahnya, maka kedua belah pihak harus merasa di zona tidak aman, harus merasa bersalah. Ya Allah, harusnya kita tuh sebagai suami istri yang utuh tinggalnya di rumah, tapi gara-gara kondisi seperti ini saya harus pisah meninggalkan istri, harus pisah meninggalkan suami, harus pisah meninggalkan anak. Ya Allah, berarti saya tidak melakukan kewajiban bersakinah, tidak melakukan kewajiban sebagai suami, sebagai istri yang baik. Kalau dia sudah merasa di zona tidak aman seperti itu, maka yang ada dia akan merasa ya kan butuh Allah. Ya Allah, ya kan semua ini bukan keinginanku, semua ini karena kondisi kedaruratan. Untuk itu ya Allah, dia akan berdoa, ya Allah tolong titip suamiku, titip matanya, titip hatinya, titip telinganya, titip tangannya, titip tubuhnya, ya kan kepada Allah. Coba kalau dia merasa di zona yang aman, biasa-biasa aja, ya gimana? Ya dibiasa-biasain aja lah, ya kan? Dia merasa tidak bersalah ketika tidak bersakinah. Istri tidak merasa bersalah ketika tidak mendampingi suami. Suami merasa tidak bersalah ketika meninggalkan anak dan istri. Berarti apa? Dia meninggalkan sakinah. Kalau sudah meninggalkan sakinah, warning, hati-hati. Allah akan cabut, tidak akan lagi mawaddah warahmah dalam rumah tangganya. Nah, dengan demikian, kalau kita lihat di ayat ini, ya bagaimanakah agar ada mawaddah warahmah, cinta kasih, ya di dalam ayat ini ada peraknya dulu, ada usahanya dulu. Tidak hanya menjadikan rumah tangga sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah, juga harus bersakinah terlebih dahulu, baru hadiahnya. Waja'ala bainakum mawaddata warahmah, maka Allah akan anugerahkan kepada mereka ya mawaddah warahmah, cinta, baik cinta secara fisik maupun cinta non fisik. Enggak tahu, pokoknya cocok aja, enggak tahu kayaknya nyaman aja, enggak tahu kayaknya rela aja berkorban. Kenapa? Karena masing-masing saling mencintai. Logika bisa jadi, yang enggak akan ketemu, tapi Allah lah yang menghadirkan cinta kasih di antara suami istri. Allah lah yang menghadirkan cinta kasih antara orang tua dengan anak-anak dan orang tua. Karena cinta itu milik Allah. Dan Allah lah yang akan memberikan kepada siapapun cinta itu kepada manusia ketika memang Allah berkehendak kun fayakun. Nah, ya di sesi kedua ini ya berarti terjawab ya bahwa ya kan kalau kita memang menginginkan harapan-harapan itu ada dalam rumah tangga kita, berarti memang cuma satu kuncinya, yaitu ya jadilah orang yang dicintai Allah. Maka semua yang kita inginkan kun fayakun, Allah akan anugerahkan. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah ya bagaimana caranya agar Allah cinta sama kita. Kalau Allah sudah cinta sama kita, semua manusia mencintai kita, semua malaikat mencintai kita, bagaimanakah tipsnya? Ya, insya Allah kita akan lanjutkan di sesi yang berikutnya. Oke, subhanallah ya sahabat Hadim, agar kita mendapatkan apapun yang kita inginkan, mungkin ingin keluarga kita utuh selalu, ingin dicintai oleh orang-orang di sekitar kita, dan juga mendapatkan cinta dari malaikat, ya pastinya kita harus menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi kata kunci yang diingatkan oleh Ustazah Nora Midah di sesi kali ini ya. Yang penting kita menjadi orang atau umat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa mendapatkan semua harapan-harapan kita? Kita akan bahas di sesi berikutnya. Tetap di 1044 AM Dream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Baik, sahabat tadi masih di 1044 AM Dream Radio, Successful Muslim Family, dan masih bersama saya Rudi Saputra dan juga narasumber kita Ustazah Nur Hamidah LCMIG. Hari ini kita membahas tentang bagaimana mendapatkan atau mungkin mengundang cinta malaikat ke dalam rumah kita. Tadi sudah dijelaskan di sesi sebelumnya sahabat iDream bahwa agar kita mendapatkan semua apa keinginan kita, harapan kita di dalam keluarga, kemudian agar orang-orang di sekitar kita mencintai kita dan juga malaikat-malaikat mencintai kita, caranya adalah membuat kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana nih Ustazah agar kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Tafadhol Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita berharap, ya Allah, saya kepingin Allah cinta sama kita. Tapi kan kita gak boleh sok pede. Kita gak boleh terlalu menyanjung diri. Insya Allah mah Allah mah cinta sama kita. Kan tidak. Kenapa? Karena kalau Allah mencintai seorang hambanya, pasti hambanya itu sudah melakukan sesuatu yang memang di dalam Al-Quran, di dalam hadis, ya Allah sudah sebutkan ya langkah-langkah untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu ya pada kesempatan kali ini kita akan mencari tips untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, moga-moga tips-tips ini Allah mudahkan sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita orang yang Allah cintai. Kenapa? Karena kita sudah ikhtiar, kita sudah serius yang kan ingin merebut cintanya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? Yang pertama, kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 222 sampai ayat 223. Ayat ini kalau boleh saya komentari adalah ayat cantik. Kenapa ayat cantik? Maksudnya ayat cantik bukan dari sudut untung rugi, ya kan? Ini nomor cantik, ya kan? Tidak. Tapi yang saya maksud dengan ayat cantik karena ayat ini memang ditujukan untuk makhluk-makhluk yang cantik, yaitu para muslimah. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan potensi ya seorang muslimah itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? kalau muslimah itu dicintai oleh Allah, maka akan berimbas. Orang-orang yang dicintai oleh muslimah tersebut, maka Allah akan hadirkan juga untuk mencintai muslimah itu. Anggaplah kita, ya kan? Nah, Allah Subhanahu wa taala menginginkan seorang wanita bisa ya membuka pintu untuk para malaikat hadir di dalam rumahnya. Bisa membuka pintu agar para malaikat menjaga suaminya, menjaga anaknya, menjaga orang tuanya. Gimana caranya? Ya melalui ayat ini. Di mana ayat ini? Ayat surat Al-Baqarah ayat 222 sampai 223 Allah Subhanahu wa taala berfirman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil mahid. Ketika mereka bertanya kepada Rasulullah tentang haid. Nah, kenapa saya bilang ayat cantik? Karena ini tentang haid. Berarti kan haid hanya dimiliki oleh makhluk yang cantik, yaitu seorang perempuan. Kenapa? Karena perempuan sejatinya dia punya organ yang bisa mengeluarkan darah haid. Artinya boleh kita sapa seorang ustazah, seorang hajah, kalau dia punya organ ini. Jangan sampai ngaku-ngaku ustazah, ngaku-ngaku hajah, ngaku-ngaku muslimah, tengok dulu punyanya apa, kelaminnya apa. Kalau dia tidak punya organ yang bisa memproduksi haid, jangan anggap dia seorang hajah, jangan anggap dia seorang ustazah, jangan anggap dia seorang muslimah. Tetap dia adalah makhluk laki-laki. Kenapa? Karena muslimah seorang wanita harus punya organ yang bisa produksi darah haid. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya kul huwa adza. Haid itu sakit. Saya lebih senang dan lebih tepat ya jika diartikan sakit, bukan diartikan kotor. Karena kalau diartikan kotor ya, maka seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Yaitu apa? Orang Yahudi, mereka kalau istrinya sedang haid itu langsung mengucilkan. Seakan-akan wanita yang haid adalah makhluk yang kotor. Padahal enggak seperti itu. Atau orang India sana, karena saya pernah nonton, ya kan, bagaimana tradisi India itu ketika anak gadisnya sedang haid, dia ingin mencuci makanan untuk disediakan kepada keluarganya, itu langsung diambil. Enggak boleh, kenapa? Bisa petaka rumah tangga kita, bisa petaka keluarga kita. Kenapa? Karena apa yang kita makan itu dicuci sama wanita yang kotor. Dalam hati saya, ya Allah, kalau kita seperti itu tega banget. Siapa yang kepengen haid? Orang haid bukan kepengen kita. Walaupun kita yang haid, tapi kita enggak pernah bisa mengatur haid kita. Contoh, di bulan Ramadan, bukankah kita semua para wanita kepengen di bulan Ramadan gak mens, gak haid kan? Kita doa sama Allah, ya Allah udah sahur, bismillah, ya Allah jangan mens, jangan mens, jangan mens, jangan mens. Jam 5 sore bisa jadi haid. Nah kan, kenapa? Karena memang haid itu bukan punya kita. Ya haid itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah yang menyebutkan, haid itu bukan kotor, tapi adza. Apa adza? Sakit. Saya lebih senang kalau dibilang haid itu sakit. Allah loh yang mengatakan. Dan itu memang sesuai dengan kebutuhan kita seorang wanita. Kalau para laki-laki memahami ayat ini bahwa wanita yang sedang haid itu sakit, dia akan toleransi. Bukan malah marah-marah, dianggap istrinya manja lah. Ya kan, males lah. Ya tibang men aja males. Ya Allah, gak ngerasain. Allah aja yang menciptakan bilang, kul huwa adza. Haid itu sakit. Bukti lain kalau ada itu sakit, lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Ini bab tentang ya infak. Ya, sampai Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang-orang beriman, jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu. Apa yang menyebabkan pahala sedekah itu batal? Bil manni. Ngungkit-ngungkit. Wal adza, menyakiti. Jadi adza ini bukan maksudnya sakit yang medis ya, yang artinya kuman, bakteri, bukan. Tapi ada itu bisa jadi ada sesuatu yang enggak enak di dalam tubuh kita. ya kan? Kalau di hati berarti kan sakit hati, ya kan? Kalau di badan kan bisa jadi itu memang hormon, bukan penyakit yang sifatnya kuman, bakteri. Nah, Allah menyebutkan wanita yang haid itu sakit. Faktajilun nisa'a fil mahid. Memang jauhilah wanita yang sedang haid di tempat haidnya. Jadi bukan seluruh tubuhnya itu dianggap kotor sehingga tidak boleh didekati, tapi di tempat dia keluar darah haid, itu seorang suami haram, tidak boleh mendekatinya. Lihat ujung ayatnya. Di ujung ayat ini ternyata apa? Allah memberi peluang sebesar-besarnya bagi seorang wanita yang sedang haid untuk merebut cintanya Allah. Bagaimana caranya? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Dua poin ini bisa dilakukan ketika kita sedang haid. Padahal orang yang sedang haid justru bisa jadi mangsanya setan. Tapi Allah menginginkan jangan sampai seorang ibu yang sedang haid rumahnya banyak setannya. Tapi jadikan ketika seorang ibu yang sedang haid rumahnya banyak malaikat. Gimana caranya? Kan seperti itu. Yang pertama, Allah bilang bertaubat. Potensi sekali orang yang haid itu bertaubat. Kenapa? Karena lagi haid bisa jadi nafsunya bergejolak, emosinya gak stabil, akhirnya marah-marah. Ya, suami cuma minta ini, anak cuma minta ini, kan bisa jadi. Mama kenapa sih? Umi kenapa sih? Umi tuh lagi men, lagi haid. Kan bisa jadi, ya Allah, orang mana ngerti? Tapi diomel-omelin. Nah, kan bisa jadi, ya kan? Setan itu senang sama orang yang haid. Apalagi setan mengatakan inna syaitana yajri bijari dam. Ya Rasulullah yang membocorkan bahwa setan itu akan masuk ke dalam tubuh manusia melalui peredaran darah. Orang yang lagi men gampang dimasukin sama setan dengan emosinya, ya kan, dengan labilnya. Ya kan? Ini mudah sekali dimasukin sama setan. Jangan sampai begitu seorang ibu sedang haid, wah setannya senang serbu. Enggak cuma serbu fisiknya si ibu, tapi juga diserbu rumahnya sehingga rumahnya menjadi, ya kan, panas emosi yang ketika ibunya sedang haid. Nah, Allah menginginkan, ayo setan jangan dikasih peluang ketika kita sedang haid. Apalagi orang yang haid kagak sholat, orang yang haid ya kan bisa jadi enggak bisa puasa, kan mendekatkan dirinya kepada Allah ya punya kekurangan. Dengan demikian bisa jadi ini potensi kita bertaubat. Ya Allah, astagfirullahalazim, tadi saya salah. Saya marah-marah. Ya Allah, saya sakiti suami saya. Ya Allah, saya sakiti anak-anak saya. Ya Allah, kemarin enggak men, saya enggak baca Quran. Sekarang ya mukmin mau baca Quran, kan bisa jadi ya Allah, saya kapan baca Qurannya? Kan akhirnya apa? Dia merasa banyak dosa. Dan ketika dia merasa banyak dosa, lalu dia istighfar dan bertekad, ya Allah tolong bantu aku agar aku tidak seperti ini. Ya Allah bantu aku agar aku bisa menjadi ibu yang baik, bisa menjadi istri yang baik. Tuntunlah aku ya Allah akan menjadi orang-orang yang salihat. Nah, potensi banget seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Bahwa kalau Allah sudah mencintai seseorang karena orang itu bertaubat, ya kan? Maka tidak hanya Jibril yang dipanggil, karena Jibril itu hanya mengumpulkan malaikat langit dan malaikat bumi. Sedangkan ada malaikat yang di arsy, itu dalam surat Ghafir tadi, Allah langsung perintahkan malaikat yang ada di arsy. Ini ibu sedang bertobat, ini ibu sedang memohon kepada aku agar menuntunnya ke jalan yang baik. Maka malaikat-malaikat penjaga arsy tadi langsung berdoa tidak hanya kepada kita, tapi untuk orang-orang yang kita cintai dan juga perlindungan kepada orang-orang yang kita cintai ketika kita bertaubat. Karena orang yang haid potensi banget berbuat salah. Sehingga ketika kita haid, ini potensi jangan sampai malah mengundang setan. Tapi undanglah malaikat dengan ingat-ingat punya dosa apa. Karena taubat itu enggak bisa kita lakukan kecuali kita tahu apa dosa kita. Ya, berarti kalau lagi haid, coba merenung, Lihat wajah suami, ya Allah, sudahkah kita berbakti kepadanya? Berapa kali kita menyakitinya? Berapa kali kita durhaka? Ya, minta ampun, minta doa agar dikuatkan menjadi istri yang soleh, ya soliha. Kita lihat anak-anak, ya Allah, ya betapa banyak hak mereka tidak kita berikan, hak pendidikan, hak keteladanan. Bisa jadi betapa banyak hatinya kita sakiti, ya padahal ngeluarin anak sakit, ya tapi kayaknya gampang banget nyakitin anak. Kan bisa jadi, ya Allah, merenung, lihat orang tua, lihat mertua, ya lihat rumah. Bisa jadi, ya Allah, rumah ini kan pengennya membuat ya orang-orang nyaman, ya mereka semua nyaman di rumah. Tapi bisa jadi, ya Allah, rumah berantakan banget, ini lantainya kotor, kemudian juga ya kan piring-piring kotor, berantakan kayak kapal pecah, udah gak layak ya kan menjadi rumah yang ya sakinah mawaddah warahmah, kayaknya rumah yang aduh. Kan bisa jadi, astagfirullah, peluang dengan kita beristighfar, kita bertobat, itu langsung semua harapan-harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertobat ya menjadi peluang ya untuk didatangkan malaikat, dan itu adalah kesempatan bisa jadi ketika kita sedang haid. Yang kedua, ya kan, dalam ayat ini tipsnya apa? Wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah suka dengan hamba-hamba yang suci. Saya bolak-balik sering nanya sama teman-teman yang haid, kalau lagi haid wudu enggak? Rata-rata jawabannya apa? Enggak. Ngapain wudu? Ya orang kagak sholat, ya kan orang main wudu. Mubazir aja sama air, tek hati saya. Ya Allah, wudu itu kan bukan hanya untuk yang membuat kita jadi suci untuk menunaikan sholat. Tapi dalam ayat ini, wudu ini untuk mendatangkan cintanya Allah. Jangan dibilang mubazir. Iya, dia akan jadi mubazir ketika kita menganggap ini mubazir. Kenapa? Karena hukum itu tergantung apa yang kita pikirkan. Allah bersama dengan praduga hambanya. Saya enggak pernah menganggap wudu ketika haid itu mubazir. Kenapa? Pertama, Allah bersama dengan praduga hambanya. Allah bersama dengan praduga kita bahwa saya hanya ya berharap walaupun saya sedang haid, saya tetap wudu. Kenapa? Yo, wudu ini Allah suka agar Allah melihat kita serius. Ya Allah, aku ingin mencintaimu dengan berwudu agar Allah cinta kepada aku. Bukankah kita akan masuk surga dengan sesuatu yang kita cintai? Wudu ini bukan membuat aku mau sholat kok, tapi wudu ini kan aku suka dengan berwudu. Kenapa? Karena wudu itu adalah kesucian. Yang kedua, lihat Rasulullah. Maaf, Rasulullah ketika berjima dengan istrinya, ya itu kan tidak langsung mandi, ya. Ketika memang kewajiban sholat wajib belum datang, artinya belum masuk waktunya. Rasulullah kan gak langsung mandi, Rasulullah tidur. Tapi apa? Rasulullah berwudu. Kalau pakai logika, ngapain wudu? Itu kan harus disucikannya dengan mandi. Kenapa cuma wudu? Gak ngaruh wudu itu. Tetap, ya kan dengan wudu Rasulullah dianggap belum suci. Tapi kenapa Rasulullah berwudu? Karena wudu adalah sesuatu yang disukai oleh Rasulullah. Kenapa? Karena Allah suka dengan berwudu. Nah, sehingga apa? Ayo, walaupun kita sedang haid, jangan biarkan setan nyerbu kita. Jangan biarkan setan nyerbu rumah kita. Tapi rutinkan, tetap menjaga wudu. Walaupun sedang haid, jangan bilang mubazir. Tapi apa? Ya Allah, aku suka dengan berwudu agar Allah suka sama aku. Sehingga kalau Allah sudah sama aku, Allah enggak ikat janji. Kan seperti itu. Jadikan wudu juga menjadi karakter di dalam keluarga kita. Berikan wasiat kepada anak-anak, berikan wasiat kepada suami. Jangan pernah tinggalkan rumah, jangan pernah pergi keluar dari rumah kecuali sebelum berangkat wudu dulu. Ya, saya waktu awal-awal mempraktikkan ini kepada anak-anak, ya begitu deh, banyak komentarnya. Ya Allah, Mi, ya kan ntar juga kita di sekolah sholat duha. Ya kan ntar jam 9 juga sholat duha, kita juga wudu Mi. Ya kan wudu sekarang Mami, ntar sholatnya. Ini wudu bukan untuk sholat. Tapi wudu hanya agar Allah melihat kita orang yang senang bersuci. Kalau Allah melihat kita orang yang senang bersuci, maka Allah akan mencintai kita. Semua harapan kita Allah akan berikan. Sehingga saya tekankan, sebelum tidur kalau bisa wudu. Ya, sebelum berangkat kalau bisa wudu. Sehingga setan kabur. Kenapa? Karena rumah kita selalu dijaga oleh malaikat. Apalagi ada malaikat yang senantiasa menjaga orang yang setelah berwudu, mendoakan orang tersebut sampai berhadas. Allah maghfirlahu warhamhu. Ya Allah ampunilah dia dan sayangilah dia. Nah, dalam ayat ini tadi berarti apa? Ketemu dua tips. Ayo, rekan-rekan sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah. Jangan jadikan rumah kita santapan setan. Tapi jadikan rumah kita sesuatu yang disukai oleh malaikat. Yaitu bertaubat. Yang kedua bersuci. Suci gak hanya berwudu. Apalagi yang dimaksud dengan bersuci ini. Bersuci tempat. Tolong. Tidak hanya orang tua kita yang mengajarkan. Kalau kepengen lihat kepribadian seseorang, ya pemilik rumah, orang tua kita nyuruhnya lihat apa? Kamar mandi sama dapur. Kalau kamar mandinya BAU, tandanya yang punya rumah jorok. Kalau dapurnya berantakan, berarti yang punya rumah jorok, gak apik. Begitu kan? Itu orang tua kita mengajarkan seperti itu. Padahal apa? Apa yang diajarkan oleh orang tua kita itu seperti apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena setan itu paling suka dengan yang namanya najis. Dan najis kita tahu, sesuatu yang keluar dari lubang kubul maupun lubang dubur. Atau bisa jadi ada benda-benda yang najis. Ini kisahnya ketika Rasulullah SAW sedih. Malaikat Jibril gak datang-datang sehari, dua hari, tiga hari, berhari-hari. Malaikat Jibril tidak datang berkunjung ke rumah Rasulullah. Ya barulah Rasulullah sadar ketika tercium ada bau bangkai. Ya apalagi bangkai anjing, najis berat. Gak bisa cuma diambil, harus dicuci kan. Nah kemudian apa? Ya kan setelah dibersihkan oleh Rasulullah bangkai itu, rumahnya sudah tidak lagi bau najis, baru Jibril datang. Artinya malaikat hanya mau datang ke rumah kita kalau rumah kita tidak bau najis, tidak bau pesing. Mohon sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berangkat keluar dari rumah kita, jangan biarkan rumah kita menjadi tempat bermainnya anak-anak setan. Kenapa? Karena ketika kita berangkat, ternyata kamar mandinya bau pesing. Ternyata tempat tidur anak kita bau pesing. Ternyata kasur tempat anak kita tidur, tempat kita tidur, ternyata bau pesing. Ibunya berangkat dengan harum, bisa jadi bersamanya malaikat. Tapi anak kita di dalam rumah itu ditemenin sama anak-anak setan. Jangan harap anak itu akan mudah diajak kebaikan. Jangan harap anak itu akan mudah ya kan mendengarkan nasihat orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya yang membiarkan hari-hari bersama dengan setan. Kenapa? Karena tempatnya disukai sama setan. Untuk itu sebelum berangkat tengok dulu kamar mandi, cium ya klosetnya. Kan kadang aduh, ini kok bau pesing padahal enggak ada kotoran. Bisa jadi di ujung kloset. Ya kalau anaknya perempuan berarti perhatikan, bisa jadi mohon maaf air kecil itu ya air seni itu jangan itu tersimpannya di ujung kloset itu kalau anak perempuan sering-sering diangkat dicium, ya bener kan bau pesing, udah ya dibilas dikasih sabun gosek bersih. Kalau anak laki biasanya di ya kan belakang kloset karena kan biasanya anak laki ya memancur itu tuh bisa kemana-mana itu dicium. Nah berhubung di rumah saya ada laki ada perempuan berarti apa sekeliling kloset itu saya cium, bukan cuma dilihat karena bisa jadi bersih tapi masih ada baunya, cium di ya di sampingnya di kanannya, nggak cuma disiram pakai karbol malah baunya tambah-tambah campur-campur, dibersihkan dulu disikat dulu. Baru, alhamdulillah kamar mandi udah bersih. Ayo setan kabur. Gak ada tempat di rumahku. Lihat tempat bermain anak. Lihat kasur kita. Cium. Karena bau pesing itu khas. Tandanya ada najis. Ya Allah di mana? Di kasur gak ada. Di guling, di bantal. Itu benar-benar hidung tuh harus dipakai. ya kan sensitif. Kenapa? Aku nggak mau meninggalkan rumahku kalau ternyata kasurku, gulingku, bantalku, bantal anak-anakku bawa pesing. Nanti kita pergi itu ya jadi tempat yang disukai sama setan. Tolong diperhatikan. Ya, kebersihan, karena memang Islam itu apik. Islam itu mengajarkan kebersihan. Islam itu mengajarkan kesucian. Saya paling sedih kalau ngelihat seorang akhwat pakaiannya rapi, bersih, rapi rumahnya. Ya Allah, berantakan, gak bersih, dan juga bau pesing. Ini bagaimana mau menghadirkan rumah tangga yang soleh dan solihah, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sedangkan rumahnya yang disukai sama setan. Ini tips yang pertama. Tips yang kedua, ya di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya yaitu apa? Rasulullah bersabda, "La taj'alu buyutakum kal maqabir." Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ya, kalau begitu ini tanda isyarat dari Rasul. Rasul enggak mau rumahnya muslim, ya rumah-rumahnya sahabat Aidrim itu kayak kuburan. Kalau kuburan kan berarti identik sesuatu yang tidak nyaman bagi manusia. Ya kan kalau udah enggak nyaman bagi manusia, itu tempat yang paling nyaman buat setan. Dan kalau setan udah di situ, malaikat mah kabur. Untuk itu apa? Agar rumah kita tidak menjadi kuburan, ada beberapa tips. Yang pertama, shollu fi buyutikum. Kata Rasulullah, sholatlah di rumah-rumah kalian. Nah bapak-bapak yang wajib sholatnya di masjid. Bok ya kalau yang sunnah, kecuali tahiyat masjid. Ya bok ya yang sunnah, ya sholatnya di rumah. Bukan sholat syuruk. Karena kalau keutamaan sholat tahiyat masjid kan di masjid. Keutamaan sholat syuruk, ya setelah sholat subuh menanti baru pulang ketika sudah syuruk. Tapi sholat-sholat yang lain misalnya, ya sholat ba'da maghrib, ba'da zuhur, ya ba'da isya, sholatnya di rumah, ya kan? Sehingga apa? Ya kan Rasulullah yang menyebutkan shollu fi buyutikum, rumah kalian juga disolatin. Karena kalau rumah yang gak disolatin, berarti tempatnya setan. Ya kita juga seorang ibu juga begitu. Ya jika memungkinkan ruang-ruang di dalam rumah kita ya bisa kita gunakan untuk sholat, ya gak salah. Sholat di ruang tamu, sholat di kamar anak, diajak bareng, ya, sholat di ruang keluarga. Itu kan tergantung kemungkinannya. Tapi kalau memang sudah ada tempat untuk sholat, ya bilang sama Allah, ya Allah ini menjadi perwakilan ya, bahwa rumahku juga rumah yang selalu dibacakan ayat-ayatmu, diajak untuk ruku dan sujud kepadamu. Ini ya biasakan sholat. Dan juga Allah akan datang ya ke pintu langit, bisa jadi mendekati rumah kita ketika kita sholatnya juga ditambahkan dengan sepertiga malam terakhir. Ya agar rumah kita adalah rumah yang selalu dilirik sama Allah, dilirik sama malaikat. Dan bisa jadi Allah kangen kalau pas kita ketiduran, bisa jadi Allah ngelirik, aduh biasanya di rumah ini selalu berdoa kepadaku, kemana ini penghuni rumahnya, oh dia tercapek, ya kan dia lelah, capek, tetap Allah akan anugerahkan semua yang kita inginkan. Karena kita bukan meninggalkan dengan sengaja, tapi karena keletihan kita. Apalagi jangan nawiru buyutakum bisuratil baqarah. Cahayailah rumah-rumah kalian dengan surat Al-Baqarah. Saya yakin sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala rajin baca Quran. Tapi saya mau tanya, baca Qurannya di mana? Karena bisa jadi bisa baca Qurannya kalau pergi ya entah kuliah, entah ke kantor. Baca Qurannya kapan? Ya di bus atau di kendaraan atau di istirahat kantor, bisa jadikan seperti itu. Jangan egois, hanya membacakan Al-Quran untuk mulut kita, untuk lidah kita, untuk hati kita. Tapi tolong, nawiru buyutakum bisuratil baqarah. Jadikan rumah kita bercahaya dengan kita membaca surat Al-Baqarah. Paling tidak 11 ayat. Ya, kita bacakan dulu sebelum kita meninggalkan rumah. Agar apa? Agar rumah kita enggak gelap. Agar rumah kita bercahaya. Karena kalau rumah kita bercahaya, nanti anak-anak bisa melihat mana yang halal, mana yang haram. Setannya kabur. Ya, paling enggak kan baca 11 ayat surat Al-Baqarah. Ayat 1 sampai ayat 5. Lanjutkan ayat kursi dengan 2 ayat setelahnya. dan juga ditutup dengan ya, 3 ayat terakhir. Ini bukan dibaca untuk diri sendiri saja surat Al-Baqarah itu, tapi Rasul yang nyuruh nawiru buyutakum bisuratil Baqarah, cahayailah rumah-rumah kalian dengan surat Al-Baqarah. Kalau rumah kita enggak pernah dibaca surat Al-Baqarah, ya jadi sarang setan nanti. Nauzubillahi min dzalik. Yang berikutnya, yang terakhir, ya sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Ya kan, jangan lupa, walaupun kita masuk ke dalam rumah kita, Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 61. Yaitu apa? Wasallimu, ya kan, ala ahliha. Ya wasallimu bi anfusihim. Kita tetap disuruh mengucapkan salam untuk diri kita sendiri. Maksudnya apa? Ketika kita ya masuk ke dalam rumah kita sendiri kosong, semuanya pergi dan pulangnya bareng. Itu ketika kita buka pintu, ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Karena dengan mengucapkan salam, kita positive thinking di dalam rumah kita adalah malaikat. Sehingga malaikat akan senantiasa menunggu ya tuan rumah hingga datang. Sehingga apa? Menjaga rumah kita. Dan malaikat dihormati ketika kita masuk ke dalam rumah kita yang kosong, malaikat selama itu ada di situ, lalu kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kita menghormati malaikat. Jangan sampai ketika kita mengucapin salam, kita seuzon bahwa rumah kita ada setannya. Ini ya pengalaman, ya kan? Ya namanya anak-anak kan kadang ya belajar dari pengalaman untuk mereka bisa memahami. Ya ketika saya masuk ke rumah bareng-bareng sama anak-anak, ya Assalamualaikum, anak saya, Mi, emang ntar kan gak ada orang, Mi. Nanti ada yang jawab gimana? Yang jawab malaikat. Jangan. Ntar kalau malaikat jawab gimana, Mi? Malaikat gak akan terdengar karena malaikat gak mungkin nakut-nakuti kita. Jadi maksud kamu siapa? Setan. Kalau kamu beranggap rumah ini banyak setannya, pasti di sini banyak setan. Enggak. Makanya positive thinking. Bahwa kita mengucapkan salam karena rumah kita selama ini dijaga oleh malaikat. Ya begitupun ketika mengajak anak-anak untuk ya berlibur, nginap di hotel, nginap di losmen, nginap di villa, kan kita nggak tahu sebelumnya bisa jadi tempat itu tempat maksiat, tempat setan melulu, ya kan? Sehingga apa? Kita nggak mau bersenang-senangnya kita bersama juga dengan bersenang-senangnya setan bersama kita. Oh no. Sehingga apa? Begitu kita buka ya pintu itu, pintu villa, pintu losmen, pintu hotel, ucapkan dengan bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka pada saat itu setannya kabur. Kenapa? Karena salam hanya diucapkan antara manusia dengan malaikat, manusia dengan manusia, dan juga malaikat dengan manusia. Nah, ini sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kitalah seorang wanita, kitalah seorang istri yang menggenggam kunci rumah tangga kita. Kunci rumah tangga kita agar disukai oleh malaikat. Kunci rumah tangga kita agar penuh dengan cinta. Ya moga-moga ya kan ini akan menjadi sebuah ilmu aplikatif yang bisa kita lakukan bersama-sama. Oke, baik sahabat iDream, itu tadi penjelasan Ustazah Nur Arfidah bagaimana nih agar kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi juga sudah dijelaskan bagaimana di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan hal-hal tersebut, dan semoga bisa menjadi ilmu yang bisa diaplikasikan ya agar keluarga kita atau di rumah kita penuh cinta dan pastinya juga dicintai oleh orang-orang di sekitar kita dan terutama dicintai oleh malaikat dan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ada satu sesi lagi untuk Anda sahabat iDream, jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Keluarga di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. 10.44 AM Dream Radio Successful Muslim Family masih di Inspirasi Keluarga untuk edisi Fikih Wanita. Hari ini sahabat Dream bersama Ustazah Nurhamida. Hari ini kita membahas tema yang cukup menarik sekali, bagaimana kita mengundang cintanya Allah dan juga malaikat ke dalam rumah kita. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Ustazah bagaimana nih cara-cara apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita lakukan di rumah kita agar rumah kita ini penuh cinta ya dan selalu mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustazah, kita sudah di sesi terakhir nih Ustazah untuk pembahasan kita hari ini. Mungkin ada kesimpulan atau mungkin juga closing statement yang ingin Ustazah sampaikan kepada sahabat Aidrim terkait pembahasan kita hari ini. Tafadhal, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Aidrim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung sesi tema ini saya mengingatkan, bukankah ya kita sering ya mencita-citakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku, bukan ya baiti jannatuk ya rumahku surgamu tapi nerakaku, atau baiti jannati wa naruk ya rumahku surgaku tapi neraka untukmu. Ya, bukankah kita menginginkan bahwa baiti jannati, rumahku surgaku untuk suamiku, untuk orang tuaku, untuk anak-anakku. Nah, untuk itulah yang namanya jannah, yang namanya surga identik dengan sesuatu yang Allah ridhoi. Dengan demikian, mulai hari ini sensitiflah. Tidak hanya tadi ya melihat dari sisi kesucian kamar mandi, kesucian apa namanya tempat tidur, tapi coba sekali-kali dilihat kanan kiri, ada enggak hiasan-hiasan kita yang membuat Allah tidak suka. Seperti apa hiasan-hiasan yang tidak Allah suka? Misalnya patung. Semua patung haram kecuali patung yang dijadikan edukasi, kecuali patung yang dijadikan untuk anak-anak. Jangan sampai kita punya hiasan, patung-patung dari berbagai negara ya untuk menjadi kenangan, tapi menyebab malaikat jauh dari rumah kita, menyebabkan ya kan setan yang masuk, karena Rasulullah yang menyebutkan ya bahwa malaikat enggak akan masuk ke dalam rumah fihi tamatsil, yang di dalamnya ada patung. Nah, dengan demikian agar ya hiasan-hiasan ini tidak menghalangi malaikat masuk, ajarkan anak-anak, ponakan, tetangga ketika bermain dengan patung-patung itu dengan ya edukatif. Kenapa? Karena kalau kita bilang jangan main di situ, enggak boleh nyentuh ini, enggak boleh nyentuh itu, jangan mengharamkan anak-anak menyentuh, sama saja mengusir malaikat. Tapi ya kan biarkan. Nih, tahu enggak? Nih, ini boneka ini sebenarnya ya tante atau umi atau apa hanya ingin ngasih tahu. Ini baju dari daerah ya Makassar. Ini baju dari daerah Manado. Ini baju daerah Padang. Enggak apa-apa mereka pegang, tapi ajarkan. Ayo, kalau mau pegang bagaimana caranya? Diedukasi, bermain tapi tidak merusak, bermain tapi merawat. Maka ya dengan demikian, ya kan rumah kita tidak hanya disukai oleh malaikat, tapi disukai oleh anak-anak. Kenapa? Karena banyak edukasinya. Ya, dan juga lihat gambar-gambar. Semua gambar halal, semua foto halal kecuali objeknya. Ya, bisa jadi itu gambar ya kan yang membuka aurat, gambar menghumbar syahwat. Ya malaikat enggak bakalan masuk. Yang ada semuanya adalah setan. Nah, dengan demikian sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah, moga-moga ketika suami kita menitipkan rumah kepada kita seorang istri, ketika anak-anak menitipkan rumah kepada kita seorang ibu, jadikan ibu yang baik, jadikan istri yang baik, bahwa rumahku adalah surga untuk kita semua. Wallahu a'lam bisawab. Moga-moga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik sahabat Aidrim, akhirnya sampai kita di penghujung program di Inspirasi Keluarga untuk edisi Fikih Wanita hari ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustazah Nur Hamidah panjang lebar terkait pembahasan kita hari ini. Jazakallah Ustazah sudah bersama kita hari ini. Semoga materi yang Ustazah sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk sahabat Aidrim, atau mungkin juga terutama untuk kaum ibu-ibu atau wanita nih ya, agar bagaimana caranya membangun cinta atau mungkin juga membuat rumah lebih penuh cinta lagi, mengundang cinta malaikat, kemudian juga mengundang cintanya Allah, dan kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita sudah menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, otomatis semua harapan kita akan bisa diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga malaikat-malaikatnya pun ikut mencintai kita, dan pastinya juga orang-orang yang berada di sekitar kita. Tadi sudah dapat ilmu dan inspirasinya bagaimana apa yang harus kita lakukan agar rumah kita penuh cinta dan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga untuk Anda sahabat iDream yang sudah bersama kami di 1044 AM iDream Radio, dan juga untuk Anda yang mendengarkan kami di live streaming di www.idreamradio.id. Jangan headlotkan, program dan juga informasi-informasi terkini lainnya masih akan hadir ke ruang dengar Anda di 1044 AM iDream Radio. Akhirnya saya Rudy Saputra, mewakili kerabat kerja yang bertugas hari ini, juga pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah kata. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat iDream, terima kasih. Anda telah mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. iDream Radio, Successful Muslim Family. Dan ikuti acara kami selanjutnya.